Apakah jika seorang terkena santet atau terkena ilmu hitam bisa membunuh orang tersebut atau menyebabkan penyakit kepanjangan? Penyakit hitam ada, yang namanya santet itu ada. Tapi jangan urusan kehidupan dengan santet-santet. Santet itu ada radarnya. Kalau Anda semakin percaya, masuk itu nanti. Sudahlah, cuek saja, banyak zikir kepada Allah. Biasanya kalau orang mau nyantet, kasih pengaruh. Awas lo ya, jangan deket-deket ini. Nah. Jadi kadang-kadang dipengaruhi dulu. Kalau ada santet, bacalah A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa samil alim. Atau di saat tidak tidur kita membaca qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, seperti yang dilakukan Rasulullah kepada Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Ditambah ayat kursi, aman, enggak usah takut dengan urusan santet. Kalau masih takut urusan santet, mesti karena orang ini sering nonton sinetron, lebih percaya dengan komat kamitnya dukun di sinetron. Lebih percayalah kepada Nabi Muhammad. Sudahlah, jangan mikir itu santet. Ada, Nabi Muhammad kena sihir, tapi tidak akan banyak pengaruhnya, lewat saja itu nanti. Kaget barangkali begini, kenapa kau masuk? Gimana tidak masuk, kau pikirin sampai kau pergi ke dukun juga? Bukan dukun, kiai dukun, sama. Datang ke kiai ngasih doa, yuk dikir bersama, itu syok, masyok. Ada orang aneh-aneh datang ke tempat kami minta untuk obat santet. Memangnya kamu kena santet? Iya saya disantet, mana santetnya? Saya itu pusing ya, kamu pikirin terus, masuk ke masjid, hati tenang nanti.